مالك رحمه الله تعالى أصل باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. باب النواسخ yang menghapus hukum mubtada dan khobar ada tiga jenis. Jadi setelah belum selesai dari membahas mubtada khobar, maka belum membahas pembahasan yang menghapus hukum mubtada khobar. Dan belum katakan ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Tiga jenis ini dilihat dari amalannya. Tiga jenis ini dilihat dari apa? Amalannya. Ahaduha salah satunya. Langsung belum bahas pertama. Kana wa amsa wa asbaha wa abha wa dhalla wa bata wa soro wa laisa wa mazala wa mafatiha wa mafaka wa mabariha wa madama. Ini yang dinamakan dengan kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Jelas ini? Semua ini dimasukkan dalam satu judul, kana dan saudari-saudarinya. Iya? Fayarfa'na al-mubtada'a isman lahunna wa yansibna al-khobaro khobaron lahunna. Masya Allah. Fayarfa'na, maka mereka nuniswa, kembali ke semua tadi yang disebutkan, maka mereka itu seluruhnya meropa mubtada sebagai isim untuk mereka. Maksudnya iropnya yang diropa itu adalah apa? Isim. Wa yansibna al-khobaro dan menasab khobar khobaron lahunna sebagai khobarnya mereka. Sebagai khobarnya mereka. Nah contoh, wa kana rabbuka qadira. Wa kana rabbuka qadira. Rabbuka itu isimnya. Qadira khobarnya. Paham gak ini? Mudah sekali ini karena memang sudah ini kali keempat kita lewat kanan. Kata beliau rahmatullah ta'ala syarah an-nawasikh jam'u nasikh. Nawasikh itu jamak dari kata nasikh, jamak taksir maksudnya. Jamak taksir. Wa huwa bil lughati minan naskhi bi ma'na al-izalah. Dia secara bahasa dari kata an-naskhi bermakna al-izalah yang menghilangkan. Yuqalu dikatakan sebagai contoh secara bahasa nasakhatu syamsu dillah. Asyams matahari menghapus menghilangkan al-dillah naungan. Karena kapan ada matahari tidak ada naungan. Paham kan? Dia hapus naungannya. Ain ida azalathu, kalau dia menghilangkannya. Wafil istilah, dalam istilah menurut ulama bahasa, ma yarfa'u hukmul muhukmal mubtada'i wal khobari, dia adalah apa yang mengangkat hukum mubtada dan khobar. Asalnya tadi mubtada dan khobar punya hukum rofa dua-duanya, tapi dengan masuknya kana dan saudari-saudarinya ini, dia angkat hukum ropa dua-duanya itu. Kemudian masukkan hukum yang baru. Hukum yang baru yaitu ropa dan nasab. Iya. Wa huwa thalathatu anwa'. Dia ada tiga jenis nawasih itu. Mayar qaul mubtada wa yansubul khobar. Satu, apa meropa mubtada dan menasab khobar. Wa kana wa akhwatiha. Akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Wa ma yansibul mubtada wa qaul khobar, kebalikannya, apa menasab mubtada dan merupa khobar. Wa inna wa akhwatuha, inna dia adalah inna dan saudari-saudarinya. Wa ma yansibuhuma ma'an, dan apa menasab keduanya bersamaan. Wa dhanna wa akhwatuha, ini adalah dhanna dan saudari-saudarinya. Wa yusammal awwal min maf'ulai bab kana, dan dinamakan yang pertama dari dua maf'ulnya babnya kana isman wa fa'ila. Masya Allah. Kalau bab kana yang pertama namanya isimnya atau apa? Fa'ilnya. Karena kana kan fi'il. Berarti sebenarnya itu fa'ilnya. Cuman nama lainnya adalah apa? Isimnya. Wa yusamma tsani khabaru wa maf'ula. Yang kedua dinamakan khobarnya dan maf'ulnya. Paham kan? Ya, karena fi'il ada fa'il, ada maf'ul. Ini namanya. Wa yusammal awal min maf'ul. Oh, salah saya baca tadi. Afwan. Bukan maf'ul. Ma'mul. Ma'mulai. Afwan. Dari dua yang diamili. Kan diamili berapa? Diamili dua. Yaitu yang aslinya mubtada dan asalnya khobar. Paham? Jadi kalau dalam bab kana, dua ma'mulnya itu. Yang pertama namanya isim dan fa'il. Yang kedua namanya apa? Maf'ul dan khobar. Kemudian yang kata dulu. Wa yusammal awal min ma'mulai babi kana. Dan dinamakan yang pertama. Bab inna. Dan dinamakan yang pertama dari bab dua ma'mulnya bab inna. Isman wasani khobaro. Dia tidak bilang fa'il. Karena inna huruf. Karena ini adalah apa? Huruf. Tidak butuh fa'il. Tidak butuh maf'ul. Maka yang pertama namanya saja isimnya inna. Yang kedua khobar. Tidak dibilang maf'ul. Karena dia huruf. Wa yusammal awal min ma'mulai babi dhonna. Dan dinamakan yang pertama dari dua ma'mulnya bab dhonna. Maf'ulan awala. Kalau ini pas ini. Dia maf'ul awal yang masuknya yang pertama. Asani yang masuk kedua, maf'ulan tsaniyah. Dinamakan dengan maf'ul yang kedua. Jelas ya? Jadi ada maf'ul awal, ada maf'ul tsani. Ini kalau dalam bab siapa? Dhanna. Wal kalamul an fi babi kana. Pembicaraan sekarang dalam babnya kana. Wa alfadhu 13 lafdatan. Lafadznya kana dan saudari-saudarinya ini ada 13 lafadz. Ada 13 lafaz. Wahya ala salatati aksam. Dan dia terbagi 3. Ada 13. Tapi 13 ini terbagi 3. Dari sisi apanya? Dari sisi amalannya pakai syarat atau tidak? Paham? Dan syaratnya apa? Iya. Kata beliau rahmatullah ta'ala, wahya ala salatati aksam. Mayar kaul mubtada wa yansibul khobar bila syartin. Ini yang pertama. Apa yang merupa mubtada menasib khobar tanpa syarat. Wahya samaniyah. Dan ini ada 8. Semuanya tadi ada 13. Tanpa syarat ada berapa? 8. Sisa berapa? 5. Oh ya? Siapa itu 8? Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhulla bata soro laisa. Ini semuanya. Wa ma ya'malu hadzal amala bi syarti ayyata qaddama alaihi natyun aw shibuhuhu. Apa beramal dengan amalan ini merupakan isim nasab khobar dengan syarat dia dikedepankan diawali olehnya penafian atau yang menyerupai nafi. Paham ini? Wahu arba'atun, ini ada 4 saja. Berarti sisa berapa? Hah? 1. Siapa itu 4 itu? Zala wa bariha wa fatiha wa fakka wal. Selesai. Zala, bariha, fatiha dan fakka. 4. Fannafiunah qawlihi ta'ala. Nafi contoh firman Allah ta'ala. Langsung dicontohkan. Wala yazalun mukhtalifin. Mana isimnya? Wahu jama'ah. Khobarnya? Lan nabruha alaihi akibin. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Mana khobarnya? Mana khobarnya ini? Khobarnya mana? Apa? Mana? Suaranya mana? Mana khobarnya? Ismail. Mana khobarnya? Tidak ada suaranya tadi. Iya enggak? Ya? Ada deh. Tapi tidak dengar. Akifin. Mana isimnya? Domir mustatir wujuban. Takdirnya? Nahnu. Wasibuhu wa huwa nahi wa du'a. Dan yang menyerupai nafi yaitu nahi. Tahu nahi kan? Yang menjazim fil mudhari. Dan du'a. Demikian pula dong. Doa. Fal awal kaqulihi, yang pertama contoh seperti ucapannya. Yang pertama maksudnya? Nahi. Sahi, syammir wala tazal dzakirul maut fanisyanuhu dalalum mubin. Mana dia? Tazal. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Hah? Mana? Tidak ada orang bersuara. Yang belakang, yang belakang. Mana khabarnya ini? Hah? Ini sudah makan mie sama telur, tapi masih begitu suaranya. Mana khabarnya ini? Hah? Dakir Ahmad? Masa? itu khabarnya. Isimnya mana Ahmad? Ya, mustatir. Tazal, kan ada domir anta. Ada domir apa? Anta. Domir mustatir wujuban takdirnya anta. Ya. Nah, ini syahid contoh yang nahi. Wasani yang kedua, maksudnya contoh yang doa. Kakau lihi seperti perkataan juga penyair. Ala yaslami yada romayya alal bila. Wala zala munhallan bijar'aikil qatr. Mana dia? Wala zala, dia berdoa terus meneruslah. Semoga terus menerus. Kan dia berdoa munhallan bijar'aikil qatr. Mana isimnya? Hah? Mana isimnya? Al-qatr. Khabarnya? Hah? Munhallan. Kan boleh khabarnya di tengah, dikedepankan daripada apa? Isimnya. Akan ada nanti hukumnya insyaAllah. Diulang lagi, walaupun di mutamimah sudah. Ini selesai. Kemudian, wa ma ya'amalu, apa yang beramal dengan amalannya, itu merupakan isim nasab khabar, bisyar dengan syarat, ayat taqoddama alaihi ma'al masdariyah dzarfiyah. Dia diawali ma masdariyah dzarfiyah. Ini sudah berulang berkali-kali. Ma masdariyah dzarfiyah, dikatakan masdariyah karena setelahnya bisa ditakwil ke masdar, dinamakan dzarfiyah karena dia pengganti dari dzarf, yaitu siapa? Muddata. Paham gak ini? Sudah lewat berkali-kali. Wahuwa dama, yang begini bentuknya adalah dama saja, satu. Kaqauli ta'ala wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Mana isimnya ini? Mana isimnya ini? Hah? Tu, domir mutasi. Paham, isimnya tu. Khobarnya? Khobarnya? Apa? Apa? Ay mudda tadawami hayya. Maksudnya takdirnya. Mudda tadawami hayya. Dari mana mudda? Dari ma. Dari mana dawami hayya? Kenapa jadi begitu? Karena dari mas, masdarnya dumtu. Paham gak ini? Iya, membuat fiil setelahnya menjadi masdar. Wasumiat ma hadihi masdariyatan, dinamakan ma ini masdariyah, li'annaha tuqaddaru bil masdar. Karena dia ditakdirkan dengan masdar. Wahuwa dawam, yaitu dawam, masdarnya. Dama yadumu, dawam, daum, bisa dua. Wa dzarfiyatan, dinamakan dia dzarfiyah, li'annaha tuqaddar bil dzarf. Karena dia ditakdirkan dengan apa? Dzarf. Apa itu? Wahuwa al-muddata. Yaitu siapa? Al-muddata. Jelas ya? Jelas ya? Siapa yang belum jelas sampai ini? Mubar? Hah? Jelas? Yakin mubar? Hah? Kenapa dinamakan masdar? Kenapa dinamakan dorob? Asan, masya Allah. Aslun, sisa hukumnya. Waqad yatawassatul khobar. Kadang khobar berada di wasat. Apa artinya wasat? Di tengahnya. Antara kana dan isimnya. Antara kana dan khobarnya berarti isimnya di tengah, Abdullah. Paham ini? Kadang khobarnya di mana? Di tengah. Di mana? Antara siapa? Kana dan isimnya. Itu tadi yang ada di syair. Itu syahidnya. Iya. Lihat contohnya. Falaisa sawa'an alimun wajahulu. Syairnya juga bagus ini. Tidak sama orang berilmu dan orang bodoh. Sawa'an apanya? Alimun isimnya. Syarah ya juzu fi hadal babi ayyatamassakul khobaru bainal ismi wal fi'il. Boleh dalam bab ini untuk berada di tengah khobar. Khobar berada di tengah antara isim dan fi'ilnya. Maksud fi'il sini kanan dan saudara-saudarinya. Kama juzu fi babin fa'il. Sebagaimana itu boleh dalam bab fa'il, ya kan? Kan boleh maf'ul diakhirkan. Fa'ilnya di mana? Di antara maf'ul dan fi'il. Boleh kan dia fi'il. Ayat taqaddamal maf'ul 'ala fa'il. Untuk maf'ul mendahului apa? Didahulukan atas fa'il. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Mana khabarnya? Haqqan isimnya. Dia deteknya. Akana linnasi ajaban an auhayna. Mana isimnya? Mana isimnya? Jumlah an auhayna. Karena an bersama auhayna bisa ta'wil ke? Masdar. Faham? Mana khabarnya? Ajaban. Asantum. Wa qara Hamzah wa Hafs. Dibaca oleh Hamzah dan Hafs. Laisal birro. Dibaca birro. Dinasab. Laisal birra antu wallu wujuhakum. Mana isimnya? Antu wallu. Khobarnya? Al birra. Dibaca nasab. Tapi kalau dibaca laisal birru, berarti itu isimnya. Di atas asal. Jelas? Jelas ini? Iya? Ubinas bil birra makola syair. Berkata penyair, Sali in jahil fin nasa anna wa anhumu. Falaisa sawa an alimun wajahul. Iya. Bertanyalah, kalau kamu tidak tahu tentang orang, yaitu kami dan mereka, karena tidak sama yang tahu dan yang tidak tahu. Kalau tidak tahu, tanya. Kan tidak sama yang tahu dengan yang tidak tahu. Qala al-akhar, berkata penyair yang lain, La tibalil aishima damat munagosotan Ladzatuhu bidzikaril mauti wal harami. Mana dia? Hah? Madamat munaggototan apanya? Khobarnya. Mana isimnya? Ladzatuhu. Jelas ini. Dia khobarnya berada di mana itu? Di tengah. Wa ani bini durus tuai. Anau mana takdimu khabar laisa wa mana ibnu mu'ti fi alfiyatihi. Dan dinukil dari ibnu durus tuwai bahwasanya dia tidak membolehkan dikedepankan khabarnya laisa. Demikian pula ini tidak dibolehkan oleh ibnu mu'ti dalam alfiyahnya. Ibnu mu'ti punya alfiyah 1000 bait syair tentang bahasa, sama dengan alfiyah ibnu malik. Bahkan itu terkarang sebelum ibnu malik. Cuman lebih terkenalnya adalah alfiyahnya siapa? Ibnu Malik. Bahkan Ibnu Malik sendiri mengatakan tanpa menghinakan sebelumnya, itu lebih bagus daripada alfiyahnya siapa? Ibnu Mu'ti. Nanti antum akan dapatkan di alfiyah perkataannya itu. Dan itu tidak masalah kalau tidak merendahkan. Kalau misalnya saya mengatakan buku saya lebih bagus daripada buku itu, tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah. Yang penting tidak untuk menghinakan, untuk membuat orang semangat. Tengok-tengoklah sedikit bukunya Ubaid itu. Paham kan? Itu maksudnya. Paham ini? Itu apa? Maksud. Bukan untuk apa? Merendahkan buku yang lain itu adalah buku yang tidak bagus. Ini terkait dengan Ibnu Mu'ti dan Ibnu Malik. Sama-sama punya 1000 bait dalam nahwu, dalam nahwu sorof, ilmu bahasa. Tapi yang terkenal adalah alfiyahnya Ibnu Malik. Dikatakan oleh Ibnu Mu'ti dalam alfiyahnya, itu khobarnya laisa tidak. Tidak bisa berada di mana? Dikedepankan. Paham gak ini? Harus susunan biasa. Ya? Wa taqdim, ini kata beliau, dinukil dari, wa mana Ibnu Mu'ti? Ya. Taqdim khobar dama. Berarti Ibnu Mu'ti menukil juga bahwasanya tidak boleh dikedepankan khobarnya apa? Dama. Tapi kata Ibnu Hisham, wahuma mahjujani bima dzakarna minasyawahid wa ghairiha. Keduanya dihujai, artinya dibantah dengan apa yang kami sebutkan dari syawahid dan semisalnya dan selainnya. Tahu syawahid dari syair-syair tadi. Apa yang membantai menuduh Rustuwai? Yang membantai Ibnu Durustuwai adalah syair tadi yang pertama. Laisa sawahan alimun wajahulu. Ini kan cukup bantahannya. Ini orang Arab yang bilang. Jelas ini. Adapun yang membantai Ibnu Muti, ia mengatakan khobarnya dama tidak dikedepankan. Syairnya itu ala yang mana salah. Yang la tibalil aisy madamat munaggosotan laddatuhu fiddikaril mauti wal harami. Jelas ini. Cukup itu sebagai bantahannya. Ya itu kan bahasa Arab. Itu dari orang Arab. Kalau orang Arab sudah bilang begitu, ya begitu yang diterima. Begitu yang diterima. Karena buku bahasa ini adalah buku yang diambil dari ucapan mereka. Paham gak ini? Bukan dari kajian yang ada dari kalangan ulama bahasa. Selesai. Kemudian kata beliau, itu di tengah itu. Sekarang waqad yataqaddamul khabar. Kadang khabarnya berada di depan. Artinya sekarang susunannya khabar kana dan saudari-saudarinya dan baru isimnya. Seperti maf'ul, fi'il, fa'il. Dan maf'ul, fi'il, fa'il. Illa khabaru dama wa laisa. Kecuali khabarnya dama dan laisa. Kalau tadi cocok Ibnu Hisham bilang, enggak, boleh semuanya kalau di tengah. Di depan sekarang, boleh enggak? Kata beliau, semuanya boleh di depan, kecuali siapa? Khobarnya dama dan khobarnya apa? Laisa. Syarah. Lil khobari salah satu ahwal. Untuk khobar ada tiga keadaan. Adua salah satunya, takhir anil fi'li wasmi. Diakhirkan dari fi'il dan isimnya. Wahul asal, ini asal. Karena asalnya karena isim khobar. Sebagaimana fi'il, fa'il, maf'ul. Qaqouli ta'ala wa kana rabbuka qadira. Asani yang kedua at-tawassut yang baru saja tadi di atas. Berada di tengah. Bainan fi'il wasmih. Antara fi'il dan isimnya. Qaqouli ta'ala seperti firman Allah ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah lewat. Wa qad taqaddama syarhu dzalik. Telah lewat penjelasan hal itu. Wa tsalits ini yang ada sekarang. Yang ketiga. At-taqaddum ala fi'il wasmih. Dia berada di depan dari isim dan fi'ilnya. Kaqouli ta'ala kaqoulika seperti ucapanmu aliman kana zaidun. Aliman kana zaidun. Aliman apanya? Khobar muqaddam. Tam zaidun isim. Mu'akhar enggak perlu. Iya kan? Tidak perlu dipilih isim mu'akhar kan memang dia setelah kana. Paham kan? Memang di situ posisi. Wa dalilu ala dalika qawlu ta'ala. Perhatikan baik-baik dalil ini. Ini dalil Masya Allah. Sebenarnya tidak ada khobar dikedepankan. Tapi harus antum pahami baik-baik pendalilannya. Qawlu ta'ala. Ha'ulai iyyakum kanu ya'budun. Perhatikan itu ayat. Ini dalil kalau antum dah lihat baik-baik, dah paham pusing nanti. Ha'ulahi. Setelah itu. Iyakum. Kanu. Ya. Budun. Perhatikan baik-baik. Kanu. Ini mau jemaah ini. Apanya? Isimnya. Ya budun. Ini ya budun apa? Ya budun. Jumlah. Fi'liya ismiya? Jumlah apa? Fi'liya. Apa kedudukannya? Mansub khobar. Khobar siapa? Khobar kana. Paham gak ini? Apa dalilnya kalau dia kedepankan? Nah ini khobarnya. Paham ini? Ini muktada. Paham? Ini apa? mubtada. Ini saya bilang tadi, perhatikan baik-baik dalilnya. Karena dia berdalil dengan isyarat, bukan berdalil dengan lafaz langsung. Kan tidak ada lafaz langsung dari Al-Quran. Haulai mubtada. Iyakum. Hah? Maqulun? Maqul? Maqul? Bi. Maqul bi-nya siapa? Ya'budun. Kan asalnya kan haulai kanu ya'buduna iyakum. Ini yang maqulun bi. Maqulun bi-nya siapa? Ya'budun. Susunannya seperti biasa. Dari mana dalil kalau boleh dikedepankan khobarnya kanan? Perhatikan dalilnya baik-baik. Ini kan amilnya ini, ma'mulnya. Iya, ini amilnya, ini ma'mulnya ya. Ya budun. Paham? Paham? Iya enggak? Betul enggak? Ini kan ma'mul ini, ma'mulun bi. Siapa amilnya? Ya budun. Kata mereka, dikedepankan ma'mulnya khobar dari kana, itu menunjukkan bolehnya amilnya ini dikedepankan dari kana. Nah, ma'mulnya saja boleh. Pak, paham kan? Ma'mul kan lebih jauh dari kana. Betul enggak? Ma'mulnya ini ya'budun, yang mana ya'budun adalah khobarnya siapa? Kana. Boleh dikedepankan. Itu mengisyaratkan berarti khobarnya kana itu juga boleh dikedepankan. Karena ma'mulnya saja boleh. Paham atau belum pendalilannya? Paham? Jadi tidak ada dalil langsung. Siapa yang belum paham? Paham? Masa? Yakin? Apa dalilnya ini di ayat? Coba jelaskan dulu. Makmulnya siapa? Makmulnya khobar kana. Itu bisa dikedepankan. Itu mengisyaratkan apa? Bahwa khobarnya karena bisa. Karena ma'mulnya saja bisa yang jauh. Apalagi apa? Khobarnya. Paham dalilnya? Mubar? Ahmad? Yakin Ahmad? Yakin Ahmad? Hah? Hah? Betul ini? Alhamdulillah. Fa iyyakum maqul ya'budun. Iyyakum maqulnya ya'budun. Wa qad taqaddama 'ala kana. Dan dia telah mendahului kana padahal dia ma'mulnya siapa? Ya'budun. Wa taqaddumul ma'mul. Perhatikan. Wa taqaddumul ma'mul. Dikedepankannya yang diamili oleh khobar kana. Yudinu bijawazi taqaddumil amil, itu memberikan izin, paham? Memberikan berita, gambaran, mengisyaratkan akan bolehnya dikedepankan amilnya, paham? Yaitu boleh dikatakan itu dalam ayat, kalau selain Al-Quran kita katakan haulai ya'buduna iyakum kanu. Paham kan? Karena ma'mulnya khobar kana saja apa? Boleh. Apalagi apa? Amilnya. Paham kan ini? Apalagi apa? Amilnya. Jelas ini? Imron? Jelas Imron? Yakin Imron? Kalau tidak jelas, bilang saja. Jangan pura-pura. Hah? Alhamdulillah. Cocok, betul. Nah, bukankah ini dalil yang menunjukkan bolehnya maf'ulun bi di depan dari fi'ilnya? Paham? Itu tak ada perselisihan, saudara. Nah, kan sudah lewat bahwa boleh maf'ulun bi di depan. Iya kan? Baru fi'il, baru fa'il. Boleh. Yang masalah kita sekarang ini karena dalil ini ada dua dalil. Pertama, bolehnya maf'ulun bi di depan. Dikedepankan daripada fi'il dan fa'il. Ini kalau kita lihat ini. Tapi kita lihat lagi ini sekarang. Lihat ini. Ini kanu. Isimnya waw jamaah. Khobarnya ya'budun. Kan biasa itu susunannya berarti. kanan isim khobar. Kan begitu. Tapi mana makmulnya khobar? Mana makulum bihnya ini khobar? Di mana? Di depannya kanan. Paham? Paham ini? Ah. Nah ini makmulnya khobar bisa di depan kanan. Berarti ini amilnya juga bisa di depan kanan. Maksudnya setelah itu berarti ini khobar kanan boleh di sini. Karena makmulnya saja boleh. Paham? Mimba bi aula maksudnya. Ini yang jauh boleh di depan, jauh sekali dari kanan. Paham? Berarti lebih dekat dari kanan itu mimba bi aula, lebih-lebih lagi boleh di mana? Di depannya. Paham kan? Dah? Sudah paham ini? Ini sulit saudara. Karena dalil dengan isyarat ini. Berdalil dengan apa? Isyarat. Masalahnya tidak dilihat. Siapa yang belum paham? Paham semua berarti? Harus antum paham ini. Nanti pulang kampung mau diajarkan ini. Imron, kalau belum bilang Imron, nanti mau jadi pengajar. Masa setiap setelah mutamimah? Sampai sini saja. Nah, kenapa tidak kutum nada? Saya belum tahu itu. Nanti ada masalah saya tidak paham. Dah? Paham memang. Supaya suatu saat kita bisa buka. Sudah paham berarti? Lihat, kata belum. Taqaddumul ma'mul. Dikedepankannya ma'mul. Ma'mul khobar maksudnya. Ma'mulnya apa? Khobar. Yaitu iyakum. Ini yudhinu memberikan izin. Akan bolehnya dikedepankan siapa? Amilnya. Yaitu khobar itu sendiri yang ya'budun. Paham gak ini? Masya Allah. Wa yamtani udhalika fi khobari laisa wadama. Tidak boleh hal itu pada khobarnya apa? Laisa dan dama. Kemudian perlu terangkan lagi. Kenapa tidak boleh? Fa'amma tina'u bi khobari dama. Adapun tidak bolehnya dalam khobarnya dama fabil ittifaq. Maka ini sepakat, tidak ada perselisihan. Bahwa khobar dama tidak boleh ada di depan. Tidak dibolehkan. Li'anna ka'idha kulta kalau karena antum kalau bilang la ashabuka madama zaidun sodikoka. Berarti ini kalimat biasa ya. La ashabuka madama zaidun sodikoka. Tiba-tiba sodikoka antum kedepankan. Iya. Tsumma qaddamtal khabar ala madama. Setelah itu antum kedepankan khabar atas madama, yaitu sodikoka. Paham? Yaitu antum bilang apa? La ashabuka sodikoka madama zaidun. Paham ini? Itu kedepankan. Lazima min dhalika taqdimu ma'muli silah alal mausul. Maka mengharuskan ditakdimkan, dikedepankan ma'mul silah atas mausulnya. Masya Allah. Ma'mul silah atas mausulnya. Gimana maksudnya itu? Kita lihat tulis contohnya. Ini walaupun mudah sedikit, tapi apa maksud? Apa contohnya? Apa dia bilang itu? Mana lagi anu ini? Apa tadi? Ma la apa? La ashabuka. Ma da ma zaidun. Sodi kita lihat letakkan di sini. Sodi koka. Ini apa ini? Irobnya? Khobar. Khobar ini siapa? Madama. Bagaimana kalau kita letakkan di sini? Sengaja saya letakkan di bawah sini supaya bagaimana kalau dia ada di sini? Paham pertanyaannya? Perlu kita ketahui bahwa ini dalam ilmu bahasa dinamakan dengan mausul. Tapi mausul harfi. Kan ada namanya isim mausul. Iya, ada namanya isim mausul. Kalau isim mausul butuh apa? Sila dan a'id. Ada namanya mausul harfi. Huruf, tapi seakan-akan dia seperti isim mausul. Kenapa? Karena dia butuh sila. Karena huruf masdar butuh fi'il setelahnya. Kan sama berarti. Kalau ada huruf masdar, pasti ada fi'il. Supaya bisa ditakwil kemana? Supaya bisa ditakwil kemana? Ke masdar. Berarti dia sama dengan isim mausul. Karena butuh apa? Sila. Paham gak? Karena dia butuh apa? Karena dia butuh sila. Iya. Berarti ma ini mausul harfi. Karena dia butuh sila. Dama. Itu silanya itu. Dama ini namanya apa? Silahnya. Bal. Berarti yang baik-baik. Ini silanya. Iya. Setelah itu, ini namanya apa ini? Isimnya si sila itu. Ini apanya? Khobar. Dalam artian ini ma'mulnya. Ma'mulnya apa? Ma'mulnya si sila. Betul gak? Ini kan ma'mulnya sila. Betul gak ini ma'mulnya? Tahu ma'mul? Diamili oleh sila. Bang, siapa yang beramal? Kenapa sodikoka masuk? Siapa yang beramal? Dama. Itu namanya, ini namanya apa? Ma'mul. Sudah paham ini? Kan ada amil, ada ma'mul. Amil maksud penyakitnya, yang beramal. Paham? Ma'mul adalah apanya? Yang diamal, amali. Jelas ini? Berarti ini adalah ma'mul. Ma'mulnya apa? Ma'mulnya si sila. Sepakat ulama bahasa, kalau ma'mul sila, tidak boleh mendahului silahnya. Paham? Kalau antum kedepankan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengharuskan ma'mul mendahului si? Dan itu tidak boleh? Paham? Kenapa? Khobar dama tidak boleh depan? Paham ini? Beda kalau zala, lazala, itu kan lain. Karena dia ma di situ bukan mausul harfi, tapi kan manafi, iya kan? Manafi lanahi, iya kan? Bukan mausul harfi. Jelas atau belum? Jelas atau belum? Gini. Ja'alladhi dorobtuhum. Ja'alladhi dorobtuhum. Ini apa namanya? Sila. Kan begitu. Sila ini sekaligus amil. Paham? Ini hu ini apa? Hu ini apa? A'id sekaligus apa? A'id namanya, tapi apa dia di situ kedudukannya? Ma'mul, ma'mulun. Kan begitu? Supaya untuk paham ini. Ini ma'mul. Kan dia sebagai ma'mulun. Sepakat ulama bahasa, tidak boleh antum kedepankan di sini nih. Atau di sini anggaplah. Antum katakan, ja'alladhi iyahu dorobtu. Ja'alladhi iyahu dorobtu. Padahal artinya sama. Datang yang saya telah pukul dia. Kan sama. Paham kan? Paham kan? Sama. Kalau antum tidak mau pakai domir, jangan iyahu. Kalau mau lebih paham lagi, jangan ini pakai domir, tapi pakai isim dohir. Ja'alladhi dorobtu gulamahu. Ja'alladhi doroktu gulamahu. Bang, tidak boleh antum katakan Ja'alladhi gulamahu doroktu. Tidak dibolehkan. Tidak boleh itu ma'mul mendahului siapa? Silah. Karena silah harus terletak langsung setelah isim. Harus terletak langsung setelah isim mausul. Mendahului silah saja tidak boleh, apalagi mendahului mausul. Paham? Sama ini. Kalau antum letakkan ini sodikoka di sini, apa yang terjadi? Berarti antum kedepankan ma'mul silah daripada si mausul. Ini kan namanya mausul. Mausul apa? Harfi. Kenapa dinamakan mausul? Saya sudah bilang tadi, karena dia utujung jumlah, fi'il setelahnya. Jelas? Gimana? Saudara? Mishwar? Jelas? Siapa belum jelas? Mubar? Ahmad? Belum? Belum jelas sama sekali? Hah? Apa dia bilang? Yang mana itu? Apa? Begini-begini di sana, mengerti? Tidak ada ucapan, cuma mengerti. Hah? Yang apa itu? Begini Ahmad, kalau ada isim mausul Ahmad, paham ya? Ada isim mausul. Tidak. Ada isim mausul kan harus ada si? Sila. Sila. Itu sila itu kadang dia butuh makulubi. Paham kan? Seperti ini dorobtu fil mutadi. Ya. Ini yang diambil oleh dorobtu, tidak boleh mendahului dorobtu. Apalagi mau mendahului isim mausul. Tidak boleh. Bab ini ma saudaraku Ahmad sama dengan isim mausul. Ulama namakan dengan mausul harfi. Mausul juga tapi mausul apa? Harfi. Kenapa dinamakan mausul? Karena butuh silah. Bab sebagaimana isim mausul tidak boleh didahului oleh ma'mul silah, maka demikian pula di sini ma ini tidak boleh didahului oleh ma'mul sila. Sama. Paham? Ma'mulnya sila siapa di dalam Ahmad? Khobarnya. Paham kan? Hah? Gini Ahmad. Dama ini namanya amil. Paham? Setelahnya ada isim, ada apa? Khobar. Paham? Ini amil. Yang dia ma'muli korbannya ama korbannya, nah dia beramal pada isim dan khobar. Paham? Khobarnya ini isimnya namanya sila, silanya madama. Paham? Khobarnya namanya ma'mul sila, karena khobarnya dama adalah sila, yaitu dama. Makan mausul. Dama adalah apa? Dama adalah apa? Si sila. Isimnya, salah ini. Isimnya ini mamul, dua-dua mamul. Paham? Mamul dua-dua. Karena dama sila. Ma seperti isim mausul, namanya mausul harfi. Isimnya mamul satu. Khobarnya mamul dua. Paham enggak ini? Ma'mulnya ini Ahmad tidak boleh mendahului ini madama. Paham? Karena di sini tidak boleh. Paham? Paham gak ini? Itu saya dipikirkan. Karena ini ma ini mausul harfi. Paham? Tahu ma'mulnya? Atau belum? Belum. Apa yang antum tidak paham ini Ahmad? Bilang lagi dulu. Bingung dia apa yang tidak mudah, jadi susah juga mau dipahamkan. Hah? Apa yang kita tidak pahami? Semuanya. Tidak bilang juga. Amal. kucing? Hah? Aman. Baik, kita tangguhkan sampai besok. Tunggu dia bicara besok. Alhamdulillah.